ke lagu berikutnya. Yep. Judulnya Bojoloyo. Yang nyanyi adalah Nasya Akila Munata. Abang biru lampu nih disco, awal. biasa. Minta tepuk tangan yang meriah mana dulu, sinden rata.